Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab tauhid. Ya, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan kajian kita membahas bab tentang ar-riya. Sebagaimana pada penjelasan yang telah lalu bahwasanya riya ini termasuk dari akhlak yang sangat tercela, yang tidaklah muncul kecuali berasal dari hati yang jahil, yang bodoh akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan riya ini adalah merupakan suatu penyakit yang sangat berbahaya. Terkadang kita atau bahkan kita mengetahui bahwasanya riya ini adalah termasuk dari perbuatan dosa. Bahkan hukumnya sampai kepada kesyirikan yang asghar secara hukum asal. Dan bisa berubah menjadi syirik akbar, yaitu jika seluruh atau mayoritas atau sebagian besar dari amalan yang dilakukan oleh seseorang itu disertai dengan keinginan untuk dipuji oleh manusia. Akan tetapi sangat sulit bagi kita tatkala kita mengetahui ya bahwasanya riya ini termasuk dari perbuatan dosa, bahkan termasuk dari kesyirikan, namun kita tetap merasa sangat sulit untuk menghilangkan perasaan riya yang muncul di dalam hati kita. Oleh karena itulah para ulama pun mereka menjelaskan di antara cara-cara ilaj riya, min turuki ilaj riya, di antara cara-cara untuk menghilangkan riya yang tiba-tiba mungkin muncul di dalam hati kita. Di antaranya yang pertama adalah tadakkuru fadlil ikhlas. Itu kita mengingat akan keutamaan ikhlas. Yang mana orang-orang yang benar-benar ikhlas di dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ustadz Yazid, di antara keutamaan ikhlas yang beliau sebutkan, yang pertama, seseorang yang ikhlas dan beramal karena Allah Subhanahu wa taala, maka di dunia dia akan dapat bertawasul kepada Allah dengan amalannya yang ikhlas, agar dia selamat dari setiap kesulitan dan kesusahan serta musibah yang menimpanya. Dalilnya sebagaimana dalil yang ma'ruf tentang tiga orang sahabat yang mereka terjebak di sebuah goa, sehingga akhirnya mereka bersepakat untuk bertawasul dengan amalan yang ikhlas yang pernah mereka lakukan. Dan akhirnya pun Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Kemudian di antara keutamaan ikhlas yang kedua adalah selamatnya Nabi Yusuf dari godaan wanita. Selamatnya Nabi Yusuf dari godaan wanita dikarenakan beliau termasuk dari hamba-hamba Allah yang ikhlas. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam firman-Nya yang mulia surat Yusuf ayat 24. Allah berfirman, "Wa kadzalika linasrifa anhu su'a." Dan demikian itulah kami palingkan darinya kejelekan wal fahsya dan perbuatan yang fahsya, yang keji. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia termasuk dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Dengan sebab keikhlasan yang ada pada Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya beliau tercegah dari perbuatan keji. Ya, tatkala digoda oleh seorang wanita untuk melakukan perbuatan zina. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan ikhlas, bahwasanya ikhlas ini adalah salah satu syarat dari diterimanya suatu amalan. Baik amalan yang terkait dengan lisan maupun amalan yang terkait dengan anggota badan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait orang-orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, yang mendapatkan keutamaan yang sangat besar, disyaratkan di dalam mereka mengucapkan la ilaha illallah harus dengan keadaan ikhlas. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, as'adun nasi bi syafaati. Jadi manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Itu orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian Rasulullah mensyaratkan dalam keadaan ikhlas di dalam hatinya. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah pernah bersabda, fa innallaha harrama 'alan nari. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka, man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Itu orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah dengan syarat dalam keadaan dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tatkala seseorang dia melakukan peribadahan yang lainnya, di antaranya puasa Ramadan, ya kalau dia lakukan dalam keadaan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kemudian di antara keutamaan ikhlas yang lainnya adalah orang yang ikhlas dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyesatan iblis. Jadi orang yang ikhlas dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyesatan iblis. Yang mana iblis dia tidak akan dapat menyesatkan hamba-hamba Allah yang mereka ikhlas hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Shaf ayat 82 sampai 83, Allah berfirman, qala fa bi izzatika la uqwiyannahum ajmain. Iblis berkata, demi kemuliaanmu la uqwiyannahum, aku benar-benar akan menyesatkan mereka seluruhnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya kecuali hamba-hambamu yang diantara mereka, yang mereka adalah hamba-hamba yang ikhlas. Ini diantara keutamaan-keutamaan ikhlas yang wajib harus selalu kita ingat. Ya tatkala tiba-tiba mungkin tatkala kita beramal, di tengah-tengah amalan kita muncul perasaan riya, maka ingatlah keutamaan orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara cara mengobati riya adalah mujahadatun nafsi fil ikhlas minar riya. Itu kita bersungguh-sungguh untuk mengikhlaskan amalan dari riya. Tatkala muncul riya di dalam hati kita, karena memang riya ini sebagaimana yang diibaratkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah adalah ibarat lautan yang tidak bertepi. Setiap kita pasti dihinggapi namanya rasa riya. Ya, maka tatkala ada rasa riya muncul dalam hati kita, maka kita berusaha untuk menghilangkan perasaan riya tersebut. Wala yadurru sahibahu madama karihan lahu. Dan yang namanya riya ini tidaklah memudaratkan, tidaklah mencelakakan pelakunya selama dia benci dengan riya. Tatkala kita mungkin baca Al-Qur'an awalnya ikhlas, tiba-tiba ada orang muncul perasaan riya, maka kita lawan riya tersebut. Ya, kita lawan riya tersebut, kita benci dengan riya yang muncul tersebut, kita berusaha untuk menghilangkan riya yang tiba-tiba hadir pada hati kita, maka riya yang muncul tersebut tidaklah memudaratkan ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah mengingat akan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan keberhakan Allah Subhanahu wa taala untuk diikhlaskan di dalam peribadahan. Dan yakinilah bahwasanya Allah adalah ghaniyun, zat yang maha kaya, la yahtaju ila ibadatina. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah butuh terhadap ibadah yang kita lakukan. Walaupun ibadah yang kita lakukan ikhlas dan ittiba kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah butuh terhadap ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang kita lakukan ini kebaikannya adalah kembali kepada diri kita. Dan ketahuilah bahwasanya ketaatan yang kita lakukan ini semata-mata dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dari izin Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatan yang ada pada diri kita. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 32 yang pernah dijelaskan oleh Al-Ustaz Firanda. Ya tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman tsuma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina, kemudian kami wariskan Alkitab yaitu Al-Qur'an kepada orang-orang yang kami pilih min ibadina dari hamba-hamba kami. Faminhum dzalimun li nafsi, di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasidun, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khair, dan di antara mereka ada orang yang bersegera di dalam kebaikan. Tatkala Allah menjelaskan ketiga golongan yang terakhir ini sabiqun bil khair, kemudian Allah selanjutnya berfirman bi idznillah, yang mana mereka bersegera di dalam melakukan kebaikan ini semata-mata dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para ulama mengambil suatu faedah, ya kenapa Allah Subhanahu wa taala tatkala berfirman sabiqun bil khairati bi idznillah, agar orang yang dia termasuk dari orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan tidak udzub, tidak bangga diri, karena dia melakukan suatu peribadahan ini semata-mata karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah mengingat akan bahaya-bahaya riya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya di antara bahaya riya, riya ini termasuk dari kesirikan yang asgar, ya. Kalau riya ini termasuk dari kesirikan walaupun asgar, maka ala qaulin atau suatu pendapat apabila pelakunya tidak bertobat, maka ya dosanya riya tersebut tidak akan diampuni. Dan kemarin pun kita sudah jelaskan maksud tidak diampuni, ya sebagaimana penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan, dia akan disiksa terlebih dahulu di dalam neraka sekadar dosa yang dia lakukan. Atau sebagaimana pendapatnya Syekh Khalusi, bahwasanya dosa tersebut, dosa riya tersebut pasti akan masuk ke dalam amalan timbangan keburukan dia yang nanti akan melawan amalan kebaikan yang dia miliki. Sementara riya ini termasuk dari kesirikan yang asghar, yang dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar selain dari kesirikan. Dan di antara bahaya riya yang kemarin kita jelaskan bahwasanya riya ini dapat menghapus amalan yang tercampur dengannya. Kemudian yang kelima adalah tadzakkurul maut wa saqratihi, yaitu kita selalu mengingat akan kematian dan sakaratnya kematian, mengingat akan kuburan dan gelapnya kuburan. Karena nanti tatkala kita meninggal, kita berada di alam kubur, tidak ada yang menolong diri kita, tidak ada yang menemani kita kecuali amal kita yang saleh. Amal kita yang saleh. Dan amal tidaklah dikatakan saleh kecuali amalan tersebut terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersih dari segala macam bentuk kesyirikan baik yang akbar maupun yang asghar, dan termasuk di dalamnya adalah riya. Dan kita pun mengingat akan gelapnya kuburan dan mengingat akan keadaan-keadaan pada hari akhir yang akan kita lalui, yang mana nanti kita tatkala dibangunkan dari alam kubur kita, kita dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulkan beribu-ribu tahun dalam keadaan telanjang bulat. Yang dapat menolong kita pada saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amalan yang kita lakukan. Dan tentunya amalan yang kita lakukan yang menyebabkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang ikhlas. Sebagaimana telah kita pahami bersama, ya, nanti di padang mahsyar ada 7 kelompok manusia yang dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang bersedekah. Yang mana sampai-sampai orang bersedekah ini tatkala dia bersedekah, tangan kanannya bersedekah dan tangan kirinya tidak tahu bahwasanya dia telah bersedekah. Ini menunjukkan apa? Keikhlasan yang ada pada diri orang tersebut. Ya, maka orang yang dia ikhlas, ya, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kita harus ketahui bahwasanya manusia la yamlikuna naf'an wala dharran. Tidaklah memiliki manfaat dan tidak juga memiliki mudarat. Apa artilah pujian manusia? Apakah manusia itu memiliki surga dan neraka? Manusia ini tidak memiliki surga dan neraka. Lalu kenapa kita mengharapkan pujian dari manusia sementara mereka tidak memiliki neraka dan surga? Yang memiliki neraka dan surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sangatlah naif tatkala seseorang yang dia beribadah mengharapkan pujian dari manusia sementara manusia tidaklah memberikan manfaat dan juga tidak dapat memudaratkan diri kita. Manusia tidak memiliki surga dan juga tidak memiliki neraka. Bahkan terkadang apa yang kita harapkan berupa pujian dari manusia terkadang hanya sekedar perasaan yang ada dalam hati kita saja. Kemudian yang selanjutnya di antara cara mengobati riya yang muncul dalam hati kita adalah kita memiliki pandangan bahwasannya dunia ini adalah suatu hal yang remeh, rendah dan hina. Ya, dunia adalah suatu yang remeh, rendah dan hina. Tujuan kita adalah akhirat, tempat akhir dari kehidupan kita, yang nanti di akhirat hanya ada dua tempat, imma surga, imma neraka. Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan dia beramal saleh. Amal saleh sebagaimana yang tadi kita jelaskan adalah jika sesuai dengan sunnah Rasulullah dan dia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berlindung, selalu berlindung kepada Allah dari segala macam bentuk kesyirikan. Doa yang ma'ruf yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa na'lam wa astaghfiruka lima la'lam. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusia yang paling mulia saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari kesyirikan yang dia ketahui. Wa astaghfiruka lima la'lam, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Maka selayaknya bagi diri kita untuk selalu membaca doa ini, karena kesyirikan ini adalah akhfa min dabibin namli, lebih samar dari jejak kaki semut. Ya, terkadang kita mungkin melakukan kesyirikan namun kita tidak sadari bahwasanya itu adalah syirik. Maka ya, kita mengharapkan tatkala kita membaca doa ini di setiap hari kita, ya, tatkala kita melakukan kesyirikan yang tanpa kita sadari karena kita telah membaca doa ini, Allah mengampuni dosa kita, yaitu dosa kesyirikan yang kita lakukan tanpa kita sadari. Maka sangat layak bagi kita ini untuk menghafal doa yang mulia ini dan kita amalkan setiap hari, karena kita tidak tahu kapan ajal kita menjemput dan kita tidak tahu ya apakah amalan kita yang kita lakukan ini semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir adalah penjelasan dalil. Di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Beliau mengatakan, firman Allah taala, "Qul," katakanlah, yakni amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayakula linnas. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada manusia, innama ana basyarun, yakni innama ana abdun min ibadillahi, yakni maknanya sesungguhnya saya ini adalah hamba dari hamba-hamba Allah. Laisa li minar rububiyyati syai'un, tidak ada bagiku sedikit pun di dalam perkara rububiyah. Ya. Bahwasanya Rasulullah adalah manusia biasa, hamba sama seperti kita. Tidak memiliki sifat rububiyah sedikit pun, wala minal ibadati syai'un, dan juga tidak berhak untuk diibadahi sedikit pun. Ayat yang mulia ini firman Allah Subhanahu wa taala, innama ana basyarun. Ya, tatkala Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan innama ana basyarun, sesungguhnya saya ini adalah manusia, hamba manusia biasa sama seperti kalian, tidak memiliki sifat rububiyah dan tidak berhak untuk diibadahi. Fahadihi fihi raddun ala alladziina yaqluna fi haqqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini di dalamnya ada bantahan bagi orang-orang yang mereka gulu terhadap hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak di antara mereka yang berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka mengatakan innahu makhlukun min nurin, bahwasanya Rasulullah adalah makhluk dari cahaya. Aw min kada wa kada, atau dari ini dan itu. Walam yukhlaq mimma khuliqa minhu banu Adam, dan tidak pernah diciptakan dari apa yang telah diciptakan darinya banu Adam. Wa annahu makhlukun qabla Adam, katanya. Dan bahwasanya beliau adalah makhluk sebelum Nabi Adam. Ini di antara sifat gulu yang dilakukan oleh sebagian manusia terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah manusia biasa, mithlukum, yakni sama seperti kalian, yakni mithlukum fi umuril basyariyah, ini sama seperti kalian dari perkara-perkara basyariyah. Apa yang menimpa kita menimpa pula terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lapar, beliau pun lapar. Tatkala beliau merasa lelah, tatkala bersafar, beliau pun lelah. Kita sakit, beliau pun sakit. Kita terluka, beliau pun bisa terluka. Ya, tatkala pada peperangan Uhud, Anas mengatakan sujja Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Pada peperangan Uhud Nabi terluka bagian keningnya. Wa kusirat rubaiyatuhu, bahkan gigi taringnya pecah. Hal ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah manusia biasa yang tidak berhak untuk disembah. Fa huwa abdun fala yu'badu. Bahwasanya beliau adalah manusia biasa, maka tidak berhak bagi kita untuk kita sembah. Kemudian Allah berfirman yuha ilayya, telah diwahyukan kepadaku dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantara malaikat Jibril sebagaimana selainku dari para rasul. Ya, innama ilahukum ilahu wahid. Annama ilahukum ilahu wahid. Yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah adalah annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya ilahukum, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, yakni ma'budakum bihaqqin wahid. Itu sesembahan kalian yang hak untuk disembah adalah satu, itu Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh para manusia, maka sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surat Luqman ayat 30, Allah berfirman dzalika bi annallahu wal haq, dan yang demikian itulah bahwasanya Allah adalah sesembahan yang hak, wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, dan apa-apa yang disembah dari selain Allah adalah sesembahan yang batil. Kemudian Allah berfirman faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala faman kana yarju liqa'a rabbih ay yu'ammilu ru'yatallahi yaumal qiyamah, itu barang siapa yang dia bercita-cita untuk melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Li'anal mu'minina, kata beliau, dikarenakan orang-orang yang beriman yarawna rabbahum yaumal qiyamah, mereka akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Wayatana'amuna biru'yatihi, dan bahwasanya mereka itu akan bernikmat-nikmat tatkala melihat Allah Subhanahu wa taala yang kenikmatannya a'udhamu, lebih besar daripada kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan di surga selain dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga sangatlah nikmat, dan kenikmatan yang paling nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan wajahnya kepada penduduk surga. Pada saat itulah penduduk surga mendapatkan kenikmatan yang sangat nikmat tatkala mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, zat yang selama ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang dia mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal amalan salihan, maka Allah di sini mensyaratkan maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Dikarenakan tidaklah mungkin seseorang ini dapat melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali dia beramal dengan amalan yang saleh, dan amalan itu dikatakan saleh idza tawaffarat fihi syartani, yaitu jika terkumpul dua syarat. Ini ma'ruf bagi kita, yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi taala, yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, minar riya wasum'a wa min jami'an wa isyirkil akbar wal asghar, itu ikhlas ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan ibadah kita dari riya, dari sum'a, dan dari seluruh amalan-amalan kesyirikan baik akbar maupun asghar. Dan yang kedua yakuna muwafiqan li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalian minal bid'i, yang kosong dari bid'ah. Dan bahwasanya apabila salah seorang ini tidak terpenuhi salah satu dari dua syarat yang disebutkan oleh para ulama, falaysa amalan salihan, maka amalan tersebut tidaklah dikatakan saleh. Ada orang yang dia beribadah kepada Allah ikhlas tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka amalan tersebut bukan amalan yang saleh. Atau sebaliknya, amalan tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak ikhlas, maka amalan tersebut tidaklah dikatakan amalan saleh. Jadi amal itu dikatakan saleh jika terpenuhi dua syarat. Dan sebagaimana juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, tujuannya adalah liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Di sini Allah berfirman ayyukum ahsanu amala. Tidaklah Allah berfirman ayyukum aksaru amala. Jadi yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari peribadahan yang kita lakukan adalah peribadahan yang berkualitas, peribadahan yang paling baik, bukan hanya sekedar banyak. Dalam ayat yang mulia ini Allah berfirman ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Lalu bagaimanakah kategori amalan itu dikatakan baik? Maka Al-Fudail bin Iyaz, seorang tabi'in yang mulia, beliau menafsirkan ayat yang mulia ini dengan mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Jadi amalan dikatakan amalan itu baik apabila amalan tersebut dilakukan dengan akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlasnya dan yang paling benarnya. Tatkala para muridnya mendengarkan perkataannya Fudail bin Iyad, tatkala menjelaskan amalan yang baik adalah yang paling ikhlas dan paling benar, maka para muridnya berkata, "Ya Aba Ali, wa ma akhlasuhu aswabuhu." Wahai Aba Ali, apakah yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan yang paling benar? Qala, maka Fudail bin Iyad mengatakan, "Akhlasuhu, yang paling ikhlasnya adalah ayakuna khalisan liwajhillah." Yaitu amalan itu dilakukan ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa aswabuhu, dan adapun makna yang paling benar, ayakuna sawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu amalan tersebut sesuai atau cocok dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pun beliau berkata, fa innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Ya, sesungguhnya suatu amalan apabila dikerjakan dalam keadaan ikhlas walam yakun sawaban tapi tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, lam yuqbal, maka amalan tersebut tidak diterima. Dan sebaliknya, idza kana sawaban walam yakun khalisan, jika seorang melakukan amalan itu sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah, walam yakun khalisan tapi tidak ikhlas, lam yuqbal, maka amalan tersebut tidak diterima. Wa innama yuqbalu idza kana khalisan sawaban, dan sesungguhnya suatu amalan itu diterima di sisi Allah, idza kana khalisan, jika dilakukan dalam keadaan ikhlas, sawaban, dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dua syarat ini adalah merupakan dasar yang harus kita berusaha menjelaskan kepada masyarakat. Ya, kenapa masyarakat banyak di antara mereka yang melakukan perbuatan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satu sebabnya karena mereka tidak mengetahui dua syarat diterimanya amal yang soleh ini. Maka kewajiban bagi kita untuk menjelaskan kepada mereka bahwasanya amalan ibadah tidaklah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan, ya, untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia melakukan kesyirikan di dalam peribadatan kepada Rabb-nya sedikit pun, ahadan. Ya, wa min dzalika, dan di antara bentuk kesyirikan adalah seseorang yang dia beramal karena ingin dilihat dan dipuji oleh manusia. Kemudian di sini ada suatu faedah yang sangat bagus dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Tatkala beliau menjelaskan firman Allah, yaitu ahadan, dan wala yusyriku bi ibadati rabbi ahadan, dan dia tidak melakukan kesyirikan kepada Rabb-nya ahadan seorang pun. Ahadan di sini adalah nakira fi siyaqin nahi. Nakira dengan bentuk larangan. Yang hal ini menunjukkan akan keumuman, yakni ta'umu kulla ahadin, yaitu umum segala atau seluruh orang. Ya, seluruh makhluk. Fallahi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima, ya, kesyirikan yang dilakukan oleh seseorang yang ditujukan kepada orang lain, baik dia malaikat ataupun para rasul ataupun para wali ataupun orang-orang soleh ataupun batu ataupun pohon ataupun jin ataupun yang lainnya. Karena ahadan di sini adalah nakira yang menunjukkan keumuman. Siapapun dia, maka tidak berhak bagi kita untuk beribadah kepada dirinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diambil suatu faedah oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, fa hadza fihi raddun 'alal ladzina yaquluna, bahwasanya di dalam firman Allah ini ada bantahan bagi orang-orang yang mengatakan innama syirku ibadatul asnam faqat, ya bahwasanya kesyirikan itu hanyalah terbatas pada peribadatan kepada asnam, kepada patung. Adapun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawasul kepada orang-orang soleh, beribadah kepada orang-orang soleh, ini bukanlah termasuk dari peribadahan kepada asnam. Sehingga ini tidak termasuk dari kesyirikan. Jadi mereka membatasi kesyirikan itu hanya terbatas pada peribadatan kepada patung-patung. Adapun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara orang soleh, dengan perantara hamba-hamba Allah yang soleh, maka menurut mereka ini adalah tidak termasuk dari kesyirikan. Maka pemahaman mereka ini, keyakinan mereka ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang mulia ini, ahadan ini nakira, maka siapa saja dia tidak berhak untuk diibadahi, ya. Kemudian Syaikh Shalih Al-Fauzan di akhir dari kitabnya tatkala membahas bab yang mulia ini, beliau memberikan beberapa faedah dari nas-nas dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama, bahwasanya di dalam ayat menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia biasa sama seperti kita yang tidak memiliki sifat rububiyah dan tidak berhak pula untuk disembah. Hal ini sekali lagi adalah merupakan bantahan terhadap orang-orang yang gulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua dari ayat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan tauhid dan melarang manusia dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa kadzalika kullur rusul. Demikian pula Allah Subhanahu pun mengutus seluruh para rasul, ya, tujuannya adalah agar mereka berdakwah kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari kesyirikan. Sebagaimana firman Allah taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Kemudian faedah yang ketiga, di dalam ayat yang mulia tersebut menunjukkan akan wajibnya ikhlas di dalam beramal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah syahid dari bab kita terkait dengan pembahasan masalah riya, itu wajibnya kita untuk mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat diambil dari hadis Abi Hurairah, ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, annallaha ghaniyun an ibadatil khalqi, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah butuh dari peribadahan hambanya. Walau asraqan nasu kulluhum au kafaru kulluhum lam yanqus dzalika min mulki syai'an. Ya, seandainya seluruh manusia melakukan kesyirikan ataupun kekufuran, maka yang demikian itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidaklah butuh terhadap ibadah yang dilakukan oleh manusia. Dan ibadah yang dilakukan oleh manusia ini hakikatnya kebaikannya ini kembali kepada diri mereka sendiri. Kemudian yang kelima, peringatan dari perbuatan kesyirikan di dalam amalan. Yang mana kesyirikan ini adalah termasuk dari sebab keluarnya seseorang, ya, dari Islam jika kesyirikan yang dilakukan adalah kesyirikan yang akbar. Kemudian yang keenam, fihi itsbatun annallaha jalla wa ala yatakallamu kama yasha. Bahwasanya di dalam ayat yang telah kita sampaikan, penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yatakallamu, berbicara, ya, kama yasha, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Al-kalamu sifatun thabitun lahu ta'ala kama yaliku bi jalalihi ta'ala. Dan bahwasanya al-kalam, berbicara, ini adalah merupakan sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, laisa mithla kalamil makhlukin, dan tidak serupa dengan berbicaranya makhluk. Kemudian faedah yang selanjutnya, fi hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu, Dalam hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu, bahwasanya kesyirikan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirik yang zahir dan yang kedua syirik khafi. Ya, tatkala para sahabat berbicara tentang Dajjal, kemudian mereka takut kepada Dajjal, kemudian Rasulullah mengatakan ala ukhbirukum bima huwa akhwafu inni minal masih Dajjal, maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang lebih aku khawatirkan daripada fitnah al-masih ad-dajjal. Kemudian para sahabat qalu bali ya Rasulullah, qala asyirku khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Ya, tatkala Rasul mengatakan asyirku khafi, syirik yang tersembunyi, berarti di sana ada syirik yang zahir. Dan syirik yang khafi ini ada dua tinjauannya lagi nanti. Syirik yang khafi secara zatnya, dalam artian memang kesyirikan tersebut adalah kesyirikan yang tidak nampak. Ya, kesyirikan yang tidak nampak yang letaknya di dalam hati seperti sum'ah dan riya. Dan ada pula bahwasanya kesyirikan khafi ini bisa ditinjau dari samar jika ditinjau dari manusianya yang mereka tersamar dari segala macam bentuk kesyirikan. Walaupun kesyirikannya tersebut adalah kesyirikan kalau secara zatnya ya tidak samar. Ya, sebagaimana nanti insyaallah kita akan jelaskan, ya tatkala Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah taala fala taj'alu lillahi andadan, ya janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu andadan. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan andadan huwa asyirku. Andadan ini adalah syirik, wa huwa akhfa min dabibi namli, yang mana kesyirikan ini lebih samar dari jejak kaki semut. Tatkala Ibnu Abbas mencontohkan kesyirikan yang akhfa, sama lebih samar dari jejak kaki semut, beliau mencontohkan seperti perkataan seseorang, yaitu seperti seseorang mengatakan seandainya tidak ada laula kulaibatu hadza la atana lusus, seandainya tidak ada anjing kecil ini, niscaya maling akan masuk ke rumah kita. Niscaya maling akan masuk. Ya, tatkala Ibnu Abbas menjelaskan kesyirikan yang samar, kok beliau mencontohkan kesyirikan terkait dengan lisan. Sementara secara zatnya kesyirikan lisan ini kesyirikan yang zahir, yang nampak. Kenapa beliau mengatakan akhfa? Samar maksudnya adalah samar indan nas. Samar bagi kebanyakan manusia yang mereka menyangka perkataan yang demikian itu bukanlah kesyirikan. Padahal perkataan-perkataan yang semisal dengan itu masuk di dalamnya adalah kesyirikan. Ya. Kemudian faedah yang di sini dijelaskan di pada faedah yang ke 7 ini ya, dalam hadis Sa'id bin Al-Khudri, bahwasanya kesyirikan ini terbagi menjadi dua, yaitu zahir dan syirik yang khafi. Dan sebagaimana tadi kita jelaskan bahwasanya kesyirikan pada umat ini sangatlah samar, yaitu lebih samar dari jejak kaki semut, yang wajib bagi kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari kesyirikan. Dan para sahabat, ya, mereka adalah manusia yang sangat takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Di sini Syaikh Fauzan mengatakan wa kana sahabatu yakhafuna min hadza syirki, dan bahwasanya para sahabat seluruhnya mereka takut dari kesyirikan. Kemudian beliau mengatakan wa hakada kullama qawiya imanul abdi qawiya khaufuhu minar riya, dan demikianlah bahwasanya tatkala kuatnya keimanan pada diri seorang hamba, maka akan kuat pula takut dia terhadap riya. Jadi apabila kita ingin melihat barometer kesempurnaan keimanan yang ada pada diri kita, maka lihatlah sejauh mana rasa takut kita terjerumus ke dalam kesyirikan, diantaranya adalah riya. Para sahabat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lah adalah orang-orang yang sangat takut terjerumus ke dalam kesyirikan, diantaranya adalah riya. Maka saya mengatakan wa hakada, dan demikian itulah, ya, bahwasanya kuatnya keimanan yang ada pada diri seseorang, ya, maka akan kuat pula rasa takut dia terjerumus ke dalam kesyirikan, diantaranya riya. Jadi kalau kita ingin melihat sejauh mana ya keimanan yang ada pada diri kita, kalau kita ingin lihat sejauh mana kesempurnaan tauhid yang ada pada diri kita, maka lihatlah sejauh mana kita di dalam hati kita ini rasa takut dari kesyirikan. Ya, karena orang yang dia sempurna tauhidnya, maka dia adalah orang yang paling takut dari kesyirikan. Kalau dia merasa aman dari kesyirikan, menunjukkan tauhidnya itu tidak sempurna. Mungkin ini kita sampaikan terkait dengan bab yang ke-36. Kita lanjutkan pada bab yang selanjutnya, yaitu al-babu as-sabi'u wa thalathun, yaitu bab yang ke-37. Bab yang ke-37 diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Babu minasyirki iradatul insani bi amalihi dunya. Itu bab termasuk dari kesyirikan, yakni kesyirikan yang asgar, minasyirki ay syirkul asgar. Termasuk dari kesyirikan asgar, yaitu seseorang yang dia beramal amalan yang disyariatkan untuk akhirat, dia beramal amalan soleh, akan tetapi la yuridu bihi illa tam'ad dunya, yang mana dia tidaklah menginginkan dari amalan yang dia lakukan kecuali dia menginginkan dunia. Seperti orang yang berjihad untuk tujuan mendapatkan ghanimah, atau seseorang yang dia menuntut ilmu syar'i tujuannya adalah untuk mendapatkan kedudukan, atau seorang yang berhaji atau umrah tujuannya adalah untuk mendapatkan harta ataupun yang semisalnya. Adapun poin-poin yang insyaallah kita akan bahas pada bab ini, yang pertama adalah perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Ya, perbedaan antara riya, orang yang dia beramal karena ingin dipuji oleh manusia, dengan orang yang dia beramal soleh karena dunia. Kemudian yang ketiga adalah hukum beramal ibadah karena dunia. Hukum beramal ibadah karena dunia. Poin yang kedua adalah hukum beramal ibadah karena dunia. Adapun poin yang ketiga adalah ahwal, keadaan suatu amalan yang dia tercampur keinginan dunia. Bagaimana apabila seorang dia melakukan suatu amalan ibadah, kemudian tercampur keinginan di dunia di dalamnya. Apakah amalannya tersebut diterima atau tidak? Ini yang kita akan bahas pada poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat adalah penjelasan ulama salaf tentang empat keadaan manusia yang masuk di dalam firman Allah Ta'ala, yaitu surat Hud ayat 15-16. Yang dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam menjelaskan ayat yang mulia ini. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya, jadi para ulama mereka menjelaskan ada empat jenis manusia yang masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Kemudian poin yang terakhir adalah penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Sebelum kita menjelaskan perbedaannya, kita jelaskan pula persamaan antara bab ini dan bab sebelumnya, yaitu sama-sama, ya, bab ini dan bab sebelumnya, orang yang melakukannya sama-sama tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama melakukan kesyirikan yang samar. Ya. Sama-sama melakukan kesyirikan yang khafi, yang hukum asal dari kedua amalan ini adalah sama-sama syirik asgar. Ya, orang yang beramal karena ingin dipuji dan orang yang dia beramal karena dunia, berarti mereka ini adalah orang-orang yang beramal bukan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan tersebut menginginkan pujian dari manusia atau menginginkan dunia, ini termasuk dari kesyirikan, sama-sama syirik. Dan syirik, hukum syiriknya adalah, hukum asalnya adalah syirik asgar. Kemudian adapun perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikhul Islam di dalam kitabnya Al-Qaulu Mufid, ya, bahwasanya kalau orang yang dia riya beribadah karena mengharapkan pujian manusia, memang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata karena ingin mendapatkan pujian manusia. Beda dengan orang yang beramal karena dunia. Kalau orang yang beramal karena dunia, dia ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali tidak ingin dipuji oleh manusia, tidak mengharapkan pujian dari manusia. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dia menginginkan dari amalan ibadah yang dia lakukan secara ikhlas tersebut, Allah balas di dunia. Dan sama sekali tidak menginginkan balasan di akhirat. Jadi orang yang beramal karena dunia ini, dia ikhlas 100% untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian sama sekali tidak mengharapkan pujian dari manusia. Beda dengan orang yang riya, memang dia beramal karena semata-mata ingin mendapatkan pujian dari manusia. Adapun orang ini yang dia beramal karena dunia, dia beramalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja dia menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya di dunia, dan sama sekali tidak menginginkan balasan di akhirat. Kemudian Syaikhul Fauzan mengatakan bahwasanya orang yang dia beramal karena tujuan dunia, aqalu minalladzina ya'malu lirriya. lebih berakal dari orang yang dia beramal karena riya. Walaupun hakikatnya sama-sama tidak berakal. Ya. Tapi beliau mengatakan bahwasanya orang yang dia beramal karena dunia ini aqalu, lebih berakal daripada orang yang beramal karena riya. Kenapa? Beliau menjelaskan, li'anna alladhi ya'malu liriya la yahsulu lahu syai'un. Karena orang yang dia beramal karena riya, ingin dipuji oleh manusia, dia tidak mendapatkan sesuatu pun. Sebagaimana yang kita jelaskan, ya, bahwasanya rasa dipuji oleh manusia itu hanya sekedar, seringnya hanya sekedar perasaan kita saja. Ya, berapa banyak orang-orang yang dia ingin dipuji oleh manusia, tapi dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan seandainya pun dia dapatkan, hanya sekedar perasaan ser 5 menit, setelah itu hilang. Bahkan tidak ada 5 menit. Intinya orang yang riya tidak dapat apa-apa. Adapun orang yang dia beramal ibadah, ya, ikhlas karena Allah tapi mengharapkan balasan dunia, terkadang dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Terkadang. Sebagaimana nanti insya Allah kita akan jelaskan dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah hukum beramal ibadah karena dunia. Ini hukumnya sama dengan riya, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sirkun asgar, yaitu apabila sebagian kecil dari amalan ibadah yang dia lakukan karena dunia. Sebagian kecil. Ya, hanya amalan-amalan tertentu saja. Adapun yang kedua, yang syirik akbar, ayakuna ghalibu a'malihi au kullahu yuridu biha dunia. Itu apabila ghalibnya, mayoritas amalnya atau seluruhnya, ya dia lakukan karena menginginkan dunia. Maka yang seperti ini hukumnya berubah menjadi syirik akbar. Apabila mayoritas amal yang dilakukan oleh seseorang, atau bahkan seluruhnya karena dunia, karena mengharapkan balasan di dunia, maka hukumnya adalah syirik akbar. Jadi sama dengan hukum riya. Jika sedikit, maka hukumnya syirik asghar. Tapi jika mayoritas atau seluruhnya karena dunia, maka hukumnya syirik akbar. Kemudian poin yang selanjutnya adalah keadaan atau hukum suatu amalan yang tercampur keinginan dunia. Ini ana ambil dari kitab Tamhid yang ditulis oleh Syekh Al-Husyi di dalam buku ana pada halaman 406 sampai 407. Bagi antum yang punya bukunya nanti bisa dilihat. Beliau mengatakan, wal a'malu allati ya'maluha al-abdu, amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang dia menghadirkan di dalam amalan tersebut thawabat dunia, balasan di dunia, ala kismaini, terbagi menjadi dua. Jadi amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba dan dia menghadirkan di dalamnya, ya, balasan di dunia, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ayakunal amalu alladhi amilahu wastahdara fihi thawabat dunia wa aradahu walam yurid thawabal akhirah. Yaitu seseorang yang dia beramal dari amalan-amalan ibadah dan dia menghadirkan di dalam amalan tersebut balasan di dunia, ya, dan dia tidak menginginkan balasan di akhirat. Walam yuragib asyar'u fihi bidzikri thawabi dunia. Sementara syariat tidak memberikan targib, tidak memberikan dorongan dengan menyebutkan balasan di dunia. Dalam artian yang pertama ini, ya, apabila seseorang dia beramal amalan ibadah dan dia menginginkan dunia, tapi amalan ini termasuk dari amalan yang syariat tidak menjelaskan balasannya di dunia. Seperti sholat wajib, puasa, ini tidak disebutkan balasannya di dunia apa. Beda dengan amalan yang lainnya yang disebutkan balasannya di dunia seperti birwalidain, kemudian silaturahim. Ini amalan-amalan yang balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dunia. Adapun yang pertama ini, ya, seseorang dia melakukan suatu amalan dari amalan saleh dan dia menginginkan balasan di dunia, sementara syariat tidak mentargib, tidak mendorongnya dan tidak menyebutkan balasannya di dunia. Maka apabila seorang melakukan amalan seperti ini, ya, fa innahu musyrikun dzalikal syirku. Maka dia termasuk dari orang musyrik, ya, yang telah melakukan kesyirikan. Ya, maksudnya kesyirikan yang asghar jika sedikitnya yang dia lakukan. Namun bisa berubah menjadi syirik akbar jika banyaknya dari amalan ibadah yang dia lakukan karena dunia. Kemudian yang kedua adalah amalan yang memang pembuat syariat ya, telah rattaba menyebutkan ya balasannya di dunia dan memberikan targib dorongan ya kepada umatnya untuk melakukan perbuatan tersebut dengan menyebutkan balasannya di dunia. Seperti silaturahim, berbuat baik kepada orang tua, sebagaimana yang ma'ruf hadis yang sahih, ya barang siapa yang dia ingin dipanjangkan rizkinya, kemudian dipanjangkan umurnya, falyusil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung rahimnya. Kemudian ada juga hadis yang lainnya, bersodakah, ya sodakah ini salah satu sebab mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun amalan-amalan ibadah yang lainnya seperti berjihad, ya orang yang membunuh dia akan mendapatkan harta rampasan dari orang yang dia bunuh tersebut. Ya, bagaimana seseorang tatkala dia beramal-amalan ibadah yang seperti ini yang di dalamnya disebutkan balasan dunia, ya maka yang seperti ini ada dua keadaan. Yang pertama, apabila dia hanya menghadirkan balasan di dunianya saja dan sama sekali tidak mengharapkan balasan di akhirat, fa innahu dakhilun fil wa'id fa huwa min anwa'i hadza syirki. Apabila seseorang hanya menginginkan balasan di dunia yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dari amalan tersebut dan dia tidak menghadirkan balasan di akhirat, maka yang seperti ini masuk ke dalam ancaman dan dia telah melakukan kesyirikan yang hukum asalnya adalah kesyirikan yang asghar. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, apabila dia menghadirkan ya balasan di dunia, dia pun menginginkan balasan di dunia dan juga balasan di akhirat. Jadi dia menginginkan kedua-duanya. Dia menginginkan balasan di dunia juga dia menginginkan balasan di akhirat pula. Maka yang seperti ini hukumnya adalah la ba'sa bihi. Maka hukumnya tidak mengapa. Ya tidak masalah, dibolehkan. Ya dikarenakan tidaklah syariat menyebutkannya kecuali memang kita dibolehkan untuk meniatkan hal tersebut. Ya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya seseorang yang dia beramal soleh yang amalan tersebut disebutkan balasannya di dunia, ya dia tidak niatkan atau dia niatkan atau tidak, niscaya dia akan dapat balasan tersebut walaupun dia tidak meniatkan. Di dalam kitab yang lain yang Anda baca dalam mukarrar kitab yang dibahas, yang dipelajari di Salafiyah Wusta terbitan dari Saudi sana, ya di dalam kitab tersebut membagi perkara ini, terbagi menjadi tiga, ya jadi amalan ibadah yang tercampur keinginan dunia. Yang pertama itu amalan ibadah yang dilakukan oleh seseorang karena dunia semata, maka yang seperti amalannya tertolak merdud. Kemudian yang kedua, seseorang yang dia beribadah karena menginginkan kedua-duanya. Dia menginginkan balasan di dunia dan juga dia menginginkan balasan di akhirat. Maka hukumnya tidak mengapa, tapi mengurangi keikhlasan. Pahalanya tidak sempurna. Adapun yang ketiga, orang yang dia beramal murni karena menginginkan akhirat, sama sekali tidak menginginkan balasan di dunia. Maka orang yang seperti ini mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya dari ketiga jenis manusia ini yang lebih tinggi adalah yang ketiga, yang dia beramal memang murni karena menginginkan balasan di dunia dan dia sama sekali tidak menginginkan balasan di akhirat. Dan perlu kita ketahui sebagaimana tadi kita jelaskan, apabila suatu amalan yang disebutkan balasan di dunianya disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, kita niatkan atau tidak, niscaya kita akan mendapatkan faedah dari balasan dunia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir adalah penjelasan ulama salaf tentang empat keadaan manusia yang masuk di dalam firman Ta'ala. Maksudnya poin terakhir yang kita bahas pada pertemuan kali ini Ta'ala, yaitu surat Hud ayat 15 sampai 16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, "Nuwafi ilaihim a'malahum fiha," maka kami akan berikan pahalanya, kami akan berikan apa-apa yang mereka inginkan dari amalan-amalan mereka di dalamnya, "wahum fiha la yubkhasun," dan mereka tidak dikurangi sedikit pun, "ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illan nar," akan tapi mereka adalah orang-orang yang tidak ada bagian sedikit pun di akhirat kecuali neraka, "wahabita ma sanu fiha wa batilun ma kanu ya'malun," dan wahabita dan hapuslah apa-apa yang mereka lakukan dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan, wa batilun ma kanu ya'malun dan batillah apa-apa yang mereka lakukan dari peribadahan yang mereka kerjakan di dunia. Dijelaskan oleh para ulama salaf ya bahwasanya ada empat keadaan manusia yang masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang masuk ke dalam firman Allah taala yang mulia ini surat Hud ayat 15 sampai 16. Yang pertama adalah orang yang dia beramal soleh seperti salat, sedekah, puasa dan yang semisalnya, wa huwa mukhlishun lillah. Yang mana dia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu la yuridu thawabahu fil akhirah. Tapi dia tidak menginginkan balasannya di akhirat. Yang mana dia hanyalah menginginkan Allah membalasnya dengan bentuk menjaga hartanya atau menjaga keluarganya atau menjaga badannya atau Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kenikmatan baginya. Dan sama sekali dia tidak menginginkan ya balasan Allah di akhirat. Dia tidak menginginkan surga dan dia pun tidak takut dari neraka. Ini jenis yang pertama. Jadi seorang yang dia mengalokan amalan soleh, ikhlas karena Allah, tapi dia tidak menginginkan balasan di akhirat, namun dia menginginkan balasan di dunia dengan bentuk Allah menjaga dirinya, dengan menjaga hartanya, keluarganya, badannya, atau menjaga kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua, tafsiran dari Imam Mujahid, wa huwa akbaru minal awwal wa akhwafu, yang ini lebih besar dari yang pertama dan lebih dikhawatirkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Mujahid, yaitu ayat ini turun terhadap orang-orang yang dia beramal amalan saleh dan niatnya adalah riya. Jadi orang yang beramal karena dunia masuk di dalamnya adalah orang yang melakukan amalan karena riya. Dan dijelaskan wa huwa akbaru minal awwal wa akhwafu. Yang kedua ini adalah lebih besar daripada dibandingkan yang pertama dan lebih dikhawatirkan, yaitu orang yang dia beramal soleh tapi karena ingin mendapatkan pujian manusia. Kemudian yang ketiga yang masuk ke dalam ayat ini adalah orang yang dia beramal amalan soleh namun dia meniatkan dari amalan tersebut, menginginkan dari amalan tersebut yaitu harta, menginginkan harta. Ya seperti dia berhaji untuk menginginkan harta, ataupun termasuk juga di dalamnya seorang yang berhijrah karena dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita yang ingin dia nikahi. Dan juga termasuk di dalamnya orang yang berjihad semata-mata tujuannya untuk mencari ghanimah. Dan masuk juga di dalamnya orang yang belajar menuntut ilmu syar'i tujuannya adalah agar dia memiliki kedudukan. Oh kalau saya S3 lulusan Madinah, oh saya bakalan dianggap oleh manusia misalnya. Atau seorang yang dia menghafal Al-Quran, tujuannya adalah agar dijadikan sebagai imam, sehingga dia nanti akhirnya mendapatkan gaji. Atau dia mungkin jadi muadzin, tujuannya adalah mendapatkan gaji dari Baitul Mal ataupun yang semisalnya. Maka yang seperti ini masuk ke dalam firman Allah surat Hud ayat 15 sampai 16. Jadi orang yang beramal soleh tapi tujuannya karena harta, karena wanita dan juga karena kedudukan. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu orang yang dia beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, lakinnahu ala amalin yukaffiruhu kufran yukhrijuhu 'anil Islam. Akan tetapi dia berada di atas amalan yang menyebabkan dia kufur. Ya. Dan kufurnya adalah kufur akbar yang mengeluarkan dia dari Islam. Yaitu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Banyak di antara mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas, akan tetapi mereka berada di atas kekufuran. Maka amalan ibadah yang mereka lakukan sia-sia, tidak ada manfaatnya. Begitu pula kaum muslimin, kebanyakan dari umat Islam ini, kata beliau, yang mereka melakukan kekufuran ataupun kesyirikan yang akbar yang mengeluarkan dari Islam, ya maka mereka pun masuk ke dalam ayat Hud 15-16. Jadi orang-orang yang dia melakukan amalan ibadah, tapi dia melakukan kekufuran yang akbar ataupun kesyirikan yang akbar. Mungkin ini yang kita bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan